Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang telah melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya pertemuan kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qulibtumakumullah dalam rangka untuk mengkaji dan memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, kita telah na'barakallahu fikum bahas sebuah pembahasan penting di dalam kitab nikah, yaitu terkait dengan babul li'an, ya. Al-mula'anah. Na'barakallahu fikum. Qulibtumakumullah. Sekali lagi yang telah menggambarkan bahwasanya polemik dalam rumah tangga itu banyak. Dan alhamdulillah syariat yang sempurna ini telah menjelaskannya dengan luar biasa. Yeah. Kalau sebabnya seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya, sebabnya ini, bagaimana penyelesaiannya. Termasuk di antara na'barakallahu fikum. Iya. Yeah. Penyelesaian li'an ini. Nah, li'an ini salah satu solusi dalam menghadapi polemik di dalam rumah tangga. Qulibtumakumullahu jami'an barakallahu. Ada solusi cerai, sudah kita bahas. Ada solusi na'barakallahu fikum. Qulibtumakumullahu jami'an barakallahu fikum. Itu kalau kita amati ya, lebih dalam, semua itu adalah solusi syar'i ya. Dan tentunya khidmatullah, ketika itu diterapkan sesuai dengan prosedurnya, itu akan membawa kemaslahatan yang luar biasa. Cerai misalnya solusi kalau jangan dipandang kalau cerai itu negatifnya saja gitu ya, kalau antum pandangi dengan cermat, itu adalah solusi yang sangat luar biasa. Demikian pula ini li'an. Nah, bagaimana tidak dalam sebuah rumah tangga yang di situ harus ada privasi yang luar biasa. Loh, kok tiba-tiba kan gitu ya, tiba-tiba. Dalam keadaan yang syariat ini memberikan aturan-aturan yang luar biasa terkait dengan menuduh orang enggak sembarangan, kan gitu ya. Kata suami ke istri. Kalau ada orang lain nuduh, kamu zina, walah. Ya, harus datangkan 4 orang saksi, enggak bisa atau apa 4 orang saksi, dianya yang digebuki sampai wong 80. Ya, hadul qadzaf. Namar, siapa demikian? Namar qadzaf. Ya, dalam keadaan dia betul-betul melihatnya, enggak ada yang lain kecuali dirinya. Nah, maka ini solusi. Nah, syar'i untuk barakallahu fikum permasalahan yang dihadapi oleh suami tadi berkaitan dengan firasnya, berkaitan dengan ranjangnya. Kalau kita mau kujamian barakallahu fikum. Nah, maka ketika itu ditempuh yang namanya mula'anah. Ya. Kalau kita mau kumoh. Ya. Suami tidak punya bukti ketika dituntut, ayo mana buktimu kamu menuduh istrimu na barakallahu fikum berzina. Tidak bisa tak kebui sampai na barakallahu fikum itu ya. Hakikatnya itu. Maka dia bilang, si istri tidak ngaku. Iya, kalau melakukan itu. Iya, maka ditempuh yang namanya itu. Dan ini merupakan na barakallahu fikum konsekuensi yang enam puncak gitu. Artinya solusi puncak kalau tidak bisa. Nah, kalau misalnya bisa ngaku dua-duanya secara jujur ya enak, gampang lah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak itu. Ditempuh yang namanya mula'ana. Khairibidin rahmatullahi wabarakatuh jami'an. Wa barakallahu fikum. Nah, terakhir kita membahas hadis. Khalif bin Makmumah Salib bin Sa'id nawarakallah. Apa hadisnya itu? Hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ya. Itu tentang syariat meletakkan tangan ke mulut ya. Bagi suami yang hendak melakukan mula'anah. Nawarakallah. Kalau itu kenapa? Karena kalau itu enggak jujur dengan apa tuduhannya, wah. Mujibah itu namar, ya. Mujibah. Ya kada bidin rahmakumullah. Nah. Maka dalam nawarakallah hadis Salib bin Sa'ad As-Sa'idi kada bidin rahmakumullah dimunculkan satu permasalahan. Khalif bin Makmumah dimunculkan satu permasalahan. Nah, yang akhirnya barakallahu menjadi sumber polemik ya, barakallahu fikum berkaitan dengan satu berkaitan dengan barakallahu fikum talak yang dilakukan secara beruntun dengan tiga lafaz. Anti-tolik atau dia mengatakan anti-tolik salasan nawarakalaf yang permasalahan ini sudah kita bahas bahasnya itu tidak tepat ya gitu ya nawarakalaf tapi dalam hadis ini nawarakalafikum disebutkan ada riwayat semacam itu yang terhormatumoh ya kalau yang terhormatumoh bagaimana jawabannya insyaallah kita bahas bareng-bareng ya kalau yang terhormatumoh tapi sebelum kita bahas monggo dibaca terlebih dahulu hadisnya Ibnu Abbas. Man hafizul hadis la yaqra. Qala fi din rahmani wa rahmakumullah. Qala al-muallif rahimahullah wa ansah li ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau an qissatil mutala'inain tentang kisahnya dua orang yang saling melaknat. Artinya ada suami dan istri ya namarakallahu fikum yang melakukan mula'anah tentunya ya dikarenakan ada sebab tadi ya sebabnya wa ta'ala namarakallahu fikum yang sudah kita sampaikan qala bi dhamakum qala beliau mengatakan yaitu Sal ibn Sa'd yang mengatakan falamma faragha min tala'uniha min tala'unihima Qala. Ketika mula'anah itu telah selesai dilakukan, qala. Sang suami atau pasangan yang laki-laki yang Allah mengatakan, kazabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuhuma. In amsaktuha. Nah, barakallahu. Saya dusta atas dia wahai Rasulullah kalau saya tetap mempertahankannya. Artinya ini na'warakallahu fikum. Takkit akan persaksinya. Betul-betul dia melihat istrinya tadi melakukan tindakan fahisyah. Ini takkit. Saya dusta kalau sampai saya biarkan dia tetap sama saya. Ya kan dia sama kemudian barakallahu fikum. Sehingga dengan tanpa persetujuan dulu dari Rasulullah SAW dia melakukan amfatallaqa salasan qabla ayya murhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun maka dia nama sahabat tersebut nama barakallahu fikum menceraikan istrinya 3 kali. Nah ini nama barakallahu sumber masalahnya. Maka dia pun menceraikan istrinya tadi 3 kali nawaraqalaikum sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya. Jadi sini ada 2 takkit ya nawaraq takkit yang pertama. Takkit akan bersaksinya bahwa betul-betul dia menyaksikan kejadian itu. Sampai mengatakan kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktu, saya dusta wahai Rasulullah kalau saya tetap mempertahankannya. Artinya dia maksain itu betul-betul dia saksikan amarakallahu, sehingga beliau mengatakan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadah. Jadi amarakallahu yang dilakukan ini oleh sahabat ini fatallaqa salasan qabla ay ya'mura min bab at-tawqit tawqit litafriq. Walaupun rahmat mujian barakallahu fikum. Semata-mata terjadinya mula'anah itu saja itu sudah otomatis ya sanawarakallahu fikum pisah secara muabad. Dan perpisahannya itu tidak sebagaimana perpisahan-perpisahan yang lain. Kalau fasakh sampai berapa kali melakukannya juga boleh-boleh balik lagi nawarakallahu ya. Fasakh seperti nawarakallahu fikum ada istri yang nawarakallahu fikum khulu misalnya. Itu kan itu ya, bisa ya? Ceraikan saya. Nawarakallahu enggak mau. Misalnya saya enggak mau. Ya sudah kamu mau minta berapa? Tak bayar. Ceraikan saya. Kemudian ya sudah nawarakallahu mana bayarannya? Jatuh khulu kan gitu ya. Ya kan udah mau kemudian. Besok lagi, ayo balik yuk. Kita nikah lagi nah barakallahu fikum. Enggak apa-apa. Asal sudah apa? Sudah 1 bulan. Sudah 1 haid, kan itu ya? Enggak selama 1 haid enggak boleh balik. Enggak boleh nikah lagi. Nah barakallahu. Ya kalau benar kamu setelah 1 haid kok ternyata aduh sepian gini nah barakallahu fikum. Calling lagi. Ayo kita nikah lagi yuk. Nikah lagi. Akad baru lagi bisa. Itu khulu. Saya pun demikian. Atasannya cerai 3 sekaligus. Masih bisa balik. Amarakallahu fikum. Nikah sama orang lain. Amarakallahu fikum. Berharap pun terjadi lagi. Bisa sama dia. Wah masuk dia. Gimana sama saya lagi yuk. Bisa lah amarakallahu fikum. Ilah pun demikian. Amarakallahu fikum. Bisa balik kan gitu ya. Tahrim pun bisa balik. Amarakallahu fikum. Kan ya. Tapi ini, wes jadi mula anak ini siswa mengatakan asyhadu alla ilaha illallah nawarakallahu yang persekan nawarakallahu asyhadulillah anila sotikun kata kemudian nawarakallahu dia mengatakan inna la'natullahi 'alayya yang misalnya gitu nawarakallahu selesai nawarakallahu fikum istri pun demikian. Maka langsung otomatis Nah, barakallahu fiik. Otomatis langsung pisah selama-lamanya. Walaupun istrinya nikah berkali-kali, ya nggak bisa balik. Itu nah, barakallahu fiik. Jadi ini nah, barakallahu fiikum, perpisahannya luar biasa. Nah, sekarang kok, nah di sini kok nah, barakallahu fiikum di makanya sebagian para ulama nah, barakallahu fiikum, ya mengatakan bahwasanya ini mimbab taukid lit tafrik. Ya. Taukid lit tafrik. Untuk apa memperjelas menekankan adanya perpisahan lagi. Ya, kalau kita mau. Mulai saatnya dia enggak mencerai pun sudah harus pisah sudah nah, barakallahu. Karena sudah terjadi mulaan nah, barakallahu. Ya, sehingga ini enggak bisa jadi dalil apa nih ya, nggak bisa jadi dalil ya nah barakallahu fikum bolehnya mencerai dalam satu majlis 3 kali ya kumuh. Dan hal semacam itu adalah perkara yang nah barakallahu fikum menyelisih syariat, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam murka ketika hal itu dilakukan ya, ketika hal itu dilakukan yaitu mencerai ya, namun 3 kali dalam satu majlis tanpa diselingi dengan rujuk. Pada ya, namun Rasulullah SAW mengatakan, ya, ayul abu bikita billahi wa ana baina adhfarikum. Apakah Al-Quran ini mau dimain-mainkan? Ya, sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian. Kada utamakum. Sehingga itu tidak bisa dibenarkan. Ya, tindakan itu yang bisa dibenarkan. Kalau na'amara'kelahu mereka berdalil dengan keputusannya Umar ibn al-Khattab, itu juga enggak bisa. Umar itu memutuskan itu, ukubatan. Liman tasahala fi dzalik. Itu ikab itu na'amara'kelahu. Ya, sebenarnya ikut. Tak berlangsungkan saja, tak anggap apa jatuh saja. Nawarakallahu ukubatan kepada orang yang bermudah-mudahan dalam melakukan hal itu. Ya, difahami ya. Jadi akan dalam jami'an barakallahu fikum. Dari sini nawarakallahu fikum dipahami bahwasanya ya, mula anah di antara konsekuensinya adalah mufarokoh. Ya. Baina zaujaini nawarakallahu fikum mufarokoh ala ta'bid. Ya, dengan mulaan itu konsekuensinya akan amarakallahu fikum misalkan antara suami istri selama-lamanya la ta'bid nawarakallahu khari bidna makmum jami'an wa barakallahu. Kemudian hadis ini amarakallahu fikum dengan pemahaman yang kita sebutkan tadi tidak menjadi dalil ya nawarakallahu fikum cerai apa tolak salasan fi majlisin wahid. Nah, warakallahu fikum. Ya. Masaif tolak. Nah, warakallahu fikum. Ya. Tolakun. Ya. Suma. Apa. Raja. Kemudian tolak lagi. Kemudian rujuk kembali. Tolak lagi. Ini ya, baru dikatakan. Nah, warakallahu fikum. Namanya talak 3. Talak 3. Nah, warakallahu talak. Ya. Talak yang diperantai dengan apa rujuk. Nah, warakallahu fikum. Talak rujuk, talak rujuk. Kalau talak lagi baru terhitung 3. Nah, dan ini nah warakallahu konsekuensinya terjadi bainah kubro. Nah, warakallahu fikum. Artinya nah warakallahu fikum setelah terjadi talak 3 enggak bisa rujuk kembali, enggak bisa rujuk sampai istrinya tadi nah warakallahu menikah kepada dengan orang lain. Kemudian dicerai lagi nah warakallahu baru ya dia bisa kembali kembali dengan nikah baru dengan mahar baru ya demikian ikhwan fillah rahimakumullah jami'an nah barakallahu. Kemudian dari sini ikhwan fillah rahimakumullah bayinina tu bilian akbar min bayinina bitalak bayinina perpisahan dengan li'an itu lebih heboh, lebih besar, lebih dahsyat daripada nah, warakallahu fikum perpisahan karena cerai. Nah, kalau cerai itu masih bisa, kalau li'an enggak bisa rujuk selama-lamanya. Ikhwani fillah jami'an barakallahu fikum. Lah, terkait dengan nama barakallahu fikum dengan ikhwani fillah namakumullah. Apa ya? Kemarin sempat disinggung ya, nama barakallahu terkait dengan anak. Ikhwani fillah namakumullah. Anak yang nama barakallahu fikum, anak antara dua apa antara pasangan tersebut ya khani fitna makumwah, terkhusus bagi yang ya khani fitna makumwah, bagi yang anak yang apa yang muncul setelah terjadi li'an ya khani fitna makumwah jalan barakallahu fikum. Ada berapa masalah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan itu. 6. Masalah yang pertama yang disebut oleh beliau bisa dilihat di dalam kitabnya, hal yulhaqul waladuz zani aw yulhaquz zauj. Hadzal hadis allati marra alaina. Ikhwani fillah jami'an barakallahu fikum. Apakah anak zina itu dinisbahkan kepada suami? Nah, barakallahu fikum. Kalau dia memang kemudian para kelafik. Nah, berkaitan dengan apa? Dengan anak yang muncul setelah li'an ya. Nah, para kelafik. Ya, kalau dia bidin rahmatullah. Hadis wa anas qad yatulu ala annahu idha ja'a musyabbian li'ab ay az-zawj fawwa abuhu fa in ja'a musyabbian lizani fawwa lahu. Nah, para kelafik. Hadis Anas yang sebelumnya ya, yaitu hadis ya, absiruha fa in jaa bi abyad basatan fa huwa li zawjiha wa in jaa bi aqhal ja'atan fa huwa lil ladzi ramaha bi. Hadis itu barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya apabila anak yang terlahir itu mirip dengan bapaknya, maka itu anak bapaknya. Kalau anak yang terlahir mirip orang yang ya dituduh nih ya, maka barakallahu fikum ya, maka itu anaknya. Kata beliau, lakin aktsarul ulama la yarawna dzalik, akan tetapi kebanyakan para ulama tidak pandang itu. Khali bin Makmum jan barakallahu fikum. Yarawna annal walad yuntafa. Nih, bahwa apa yantafi an abi. Ya, ya. Mereka para ulama berpendapat kebanyakan mereka ya, mereka benar bahwa anak tersebut tidak dinisbahkan pada bapaknya. Nih. Wala yaltahiqu bizani, juga tidak dinisbahkan kepada apa? Yang berzina. Nah, barakallahu fik. Liqauli Nabi alaihi salatu al-watul firash wal akhir walil akhir al-hajar. Wal firash intafal an, dan firash telah tertiadakan dengan tadi nah, barakallahu fik. Kalau benar makmum jalan barakallahu fikum. Bagian nasibul akhir wal hajar wal zani nih al hajar. Walihada kana yud'a li ummihi la yud'a li zani. Maka anaknya langsung dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada pihak yang berzina dengan ibunya. Juga tidak disebutkan kepada bapaknya. Kenapa? Virusnya telah diadakan dengan adanya tadi amar kumpulan anak. Ya kalau kita makmum jalan barakallahu fikum. Ini kebanyakan para ulama demikian pendapatnya. Ya kalau kita makmum, lakin al ulama ikhtilafu fiha. Akan tetapi para ulama berselisih tentang permasalahan ini. Lau zina rajulun bimra'atin laysat firasan thumma arata ay yastalhiqahu. Fahal yalhaku yulhaku fi amla. Nah, barakallahu fikum. Ya kalau kita makmum jalan barakallahu fikum. Katanya para ulama berselisih. Ya. Yeah. Dalam ya, perkara seandainya ada seorang yang berzina dengan wanita yang bukan istrinya, laisat firasan, bukan istrinya, nawara kelawik, jadi seorang orang lain berarti ya nawara kelawik, kepada wanita kemudian nawara kelawik. Nah, Summa arada an yastalhiqahu. Kemudian dia ingin supaya anaknya Amr Qadi disebutkan pada dirinya. Fal yulhaqu bi amla'at. Apakah anaknya disebutkan pada dia atau tidak? Na warakallahu. Ya qad ibn maqmujal barakallahu fikum. Aktsar ulama yaqul la. Kebanyakan ulama berpendapat tidak. Anaknya tidak disebutkan pada orang yang berzina tadi. Na warakallahu. Liqouli alaihi salatu wasalam wal akhir al hajar. Ya, berdasarkan sabda Nabi alaihi wasalam walil akhir bagi orang yang berzina adalah al hajar, yaitu batu dirajam dia. Na warakallahu. Seharusnya gitu ya. Qad ibn maqmujal barakallahu. Ya, wa qala ba'dul ulama, ya. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan idza stalhaqa wa laysa lahu mu'arid, ya, fa innahu yulhaquhu. Ya, yulhaquhu. Kalau dia minta supaya dinisbatkan kepada dirinya dan tidak ada pihak lain yang menuntutnya, amarakallahu. Ya. Kenapa? Seperti kejadian pada saudaranya ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, barakallahu fikum. Ya, Khalid bin Waqqas ketika berselisih dengan Zam'ah. Ya, Khalid bin Waqqas, anaknya ini siapa? Anaknya saudaranya Sa'ad atau anaknya Zam'ah, barakallahu fikum. Ya, itu kasusnya karena apa? Ada apa? Mu'arid, barakallahu fikum. Ya. Sehingga berlaku sabda Nabi alaihi wasallam, al-waladul firash. Barakallahu fikum. Al-waladul firash. Anak itu milik yang memiliki ranjang. Nah, masalahnya sekarang ini kalau tidak ada yang apa menuntut yang lainnya, pihak lain yang menuntut, maka ya kata sebagian mereka ya enggak apa-apa, boleh dinisbatkan padanya. Ya, li'annahu waladuhu kaunan, dikarenakan itu secara kauni adalah anaknya dia. Ya. Ya qad ibn maqmujan barakallahu. Walaysa hunaka ma yamna'u ilhaquhu bihi syar'an, dan di sana tidak ada yang menghalangi secara syar'i untuk disebutkan anak tersebut kepadanya, katanya. Nam. Ya qad ibn maqmum. Bi khilafi ma law tanazza'a az-zawj wazani. Berbeda kita terjadi munazah antara suami dan pihak yang berzina. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini anakku mirip dengan saya kok. Maka tadi berlaku. Al-waladul firas. Yeah. Wal-akhir al-hajar. Wallahu'alam biswab. Ya, yeah. Fahafahuna yakunul walad lil-firas lil-zawj. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ibn namakumu. Baiklah, ikhwan ibn namakumu. Ya, tadi nah, warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian para ulama, teman-teman. Enggak disebutkan kepada al-zani sama sekali. Kalau ada makmum, kenapa ada unsur ukubah bagi pelaku itu barakallahu fikum, sehingga tidak dinisbatkan kepada apa? Kepada yang berzina. Ya kalau ada makmum jami'an barakallahu fikum. Nah, beliau juga menyampaikan masalah berikutnya. Hal yantafil walada bil-li'an bidwi nafihi awla buddha binafihi. Apakah anak li'an itu tidak diakui secara otomatis atau namarakallahu fikum harus dengan tidak pengakuan dari suaminya? Artinya namarakallahu fikum dengan li'an itu secara otomatis langsung anak itu tidak diakui gitu. Atau namarakallahu butuh pengakuan atau tidak pengakuan dari pasangannya, namarakallahu, dari suaminya. Kau ada namarakallahu al-jumhur ala anna la budda min nafi. Naam, ikhwani wa akhwatin, jumhur pendapat barakallahu fikum. Nggih. Ikhwani wa akhwatin jami'an barakallahu fikum, la budda min nafi. Harus nggih. Barakallahu fikum ditiadakan amara penisbatan anak tersebut. Khairan wa kumujan barakallahu fik. Naam. Wa sayyana yasihhu nafyuhu walau kana hamlan qabla ay yudha. Dan yang benar, na barakallahu fikum, ya, sah untuk tidak diakui anak tersebut walaupun anak itu masih apa? Masih dalam kondisi janin yang belum dilahirkan. Lakin ala hadzar ra'i, akan tapi pandangan ini, idza qulna la budda min nafihi falyajuzil zauj ayyan fihi. Nah barakallahu fikum. Ya nah barakallahu fikum. Pandangan umum namor ketika terjadi li'an, anak yang di itu sudah tidak disebutkan kepada suaminya. Namor kalau kemudian namor kalau kita berpandangan dengan pandangan seperti itu, apakah boleh bagi suami untuk namor kalau fikum tidak mengakui anak tersebut? Namor kalau ekornya bisa makmumah. Hadza mahallu tafsil. Nawaraklaf ini kondisinya perlu dirinci kata Syekh Muhammad Sulaiman Zaimin. Intinya khonnamakumullah dikarenakan janin itu kan ada nawaraklaf, ada apa? Ada batas maksimal, ada batas minimal ya. Nawaraklaf. Dan batas minimal janin itu dinisbatkan kepada nawaraklaf, pada pemiliknya itu 6 bulan. Kalau masih dalam masa 6 bulan itu, setelah terjadi li'an, maka tidak dilakukan kalau anak itu masih punyanya suaminya yang sah. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan, itu ada unsur na'barakulahikum munazah antara suami dan dengan penzinanya tadi. Kalau dia bilang sehingga di situ suami boleh enggak kemudian tidak mengakui dalam kondisi itu? Akan na'barakulahikum boleh. Jawabannya boleh. Karena apa? Ada iltibas tadi. Kemungkinan punya dia, kemungkinan punya dia. Nah, warakulah. Ikhwan fi dinikum jami'an wa barakallahu fikum. Tapi bagi yang sudah jelas misalnya anaknya telah terlahir sebelum li'an, ya tetap anaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah warakallahu fikum, anaknya yang setelah li'an dan indikasi itu dari dirinya. Maka tetap enggak ada alasan untuk kemudian menolak anaknya. Yang jadi masalah, nah warakallahu fikum, anak setelah li'an yang diragukan. Apakah apa dari dia atau dari yang berzina tadi nawaraklahu fikum. Maka kalau seperti itu boleh bagi suami untuk tidak mengakuinya. Bukan saya nawaraklahu. Wallahu a'lam. Ikhwani fi dinikum jami'an barakallahu fikum. Dari nawarak hadis ini nawaraklahu fikum diambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawazul wasfi bit taghlib, diperkenankannya mensifati dengan keumuman. Awara kalau bit taghlib seperti kata mutala'inaini. Sebenarnya kan na'amara'kulah mutala'inaini itu kan kalau dipahami secara lugah itu kan suami melakukan li'an, nah, dan istri pun demikian ya. Tapi kenyataannya mau yang melakukan li'an anna la'natullahi aliyah itu kan itu ucapannya suami. Nawarakallahu. Sementara ucapannya istri nawarakallahu fikum. Nam. Anna ghadaballahi alayya. Ini bukan di nawarakallahu. Kalau benar makmum. Sehingga bisa nawarakallahu fikum nawarakallahu fikum diambil faedah seperti itu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nawarakallahu fikum. Jawazul wasfi bit taghlib. seperti na'am barakallahu abawani, abawaini. Ya. Abawaini itu maksudnya adalah ibu dan bapak. La barakallahu. Ya. Ya bapak ya bapak, ibu ya ibu, tapi dia dikatakan abawaini. Ya. Khalif dalam ungkapan lagi nam. Nge. Adzanaini. Dua azan. Nih, pada kenyataannya kan ada azan iqamah kan gitu ya. Nawarakallahu. Tapi diistilahkan dengan adzanaini. Nawarakallahu. Boleh nawarakallahu. Nawarakallahu. Wallahu a'lam. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagaimana yang sudah kita sampaikan tadi na'am warakallahu fikum anna firaqal fi anna firaqal mutala'inaini firaqun ba'in bahwasanya na'am warakallahu perpisahan bagi orang yang saling melaknat itu adalah ya perpisahan na'am ba'in na'am warakallahu fikum khalifah damakum jal barakallahu fikum nah wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum. Dan insya Allah pada kesempatan yang berikutnya masih dalam bab ini disebutkan dalam bab mula'anah. Assalamualaikum. Li'an. Tapi dalam kasus yang lain, ini masuk enggak gitu? Assalamualaikum. Ya, yeah. Masuk enggak dalam bab ini? Terus apa yang harus dilakukan suami ketika mendapati perkara ini, yaitu na'am barakallahu fikum istrinya punya ya enggak terlalu menjaga diri. Na'am barakallahu fikum. Ya, istrinya enggak menjaga diri. Ya, sampai disifati di sini na'am barakallahu. Inna mar'ati la taruddu yadalamisin. Nih, disifati seperti itu. Ya, istri saya itu enggak mau nolak tangan orang yang menyentuh. Ya. Yeah. Kalau dalam kemudian apa maknanya? Terus bagaimana nawarakallahu fikum hakikatnya dan apa hukumnya kan nanti? Ya kalau dalam kemudian barakallahu fikum serta bagaimana solusinya ketika kita mendapati yang demikian, ketika mendapati yang demikian itu. Baik. Nah, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang nawarakallahu fikum. Nah, apakah mula'anah ini berlaku pada istri yang melihat suami? Tidak. Mula'anah itu punyanya suami. Suami yang melihat. Nawarakallahu. Kenapa? Mungkin kan suami nawarakallahu punya pasangan yang lain. Ya, ternyata dilihat sama dia, usutnya usut sudah nikah. Kan gitu ya. Nawarakallahu. Bisa kan gitu ya. Nawarakallahu. Ya, kalau diberi nama kemujian. Jadi, tidak. Nah, terus bagaimana kalau istri melakukannya? Langsung saja na'amarakallahu fikum tanya, itu siapa mas? Kan itu ya? Siapa mas na'amarakallahu fikum? Oh itu si saya. Misalnya gitu ya. Ya gimana lagi? Kok sampai nikah lagi teganya dirimu? Meninggalkan saya nikah. Kan itu ya. Kalau masih enggak mau ya sudah pergilah ke hakim. Pak istri saya gini. Ya, saya mau dicerai saja. Ya sudah. Lakukanlah hulu bisa na'am warakallahu fikum. Ya. Tapi kalau benar-benar itu adalah istrinya suami kamu, ya kamu sabar dengan madu itu lebih bagus. Insya Allah tambah enak insya Allah. Iya benar na'am warakallahu. Tambah enak, dapat madu kok. Madu kan manis. Ya masalah. Ada pertanyaan, kenapa anak hasil zina dianggap rendah sekali? Yang rendah itu tindakannya orang tuanya. Ya, orang tuanya rendah sekali. Tapi anaknya tetap na'am warakallahu fikum sebagai anak yang yang mulia, na'barakallahu fikum, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia betul-betul taat kepada Allah. Ya. Yang rendah itu orang tuanya. Yang melakukan itu yang akan diterima kemuliaan, barakallahu fikum. Ya. Ya, secara na'barakallahu fikum, kehidupan sosial anak semacam itu tetap harus, bahkan lebih tepat harus dikawal, nah, direhabilitasi, nah, untuk tetap bagus, nah, ya, kalau dia ya. Terus gimana? Kok katanya nggak bisa? Nah itu amarakulafikum, satu pelajaran bagi orang tuanya. Iya, pelajaran bagi orang tuanya agar ya betul-betul menjauhi dari perbuatan yang demikian. Kalau orang itu mikir wah nanti akan punya efek yang seperti itu, dia nggak akan melakukannya, jauh dari apa perbuatan tersebut, menjauh dari perbuatan tersebut. Kalau dia nama kemuliaan barakallahu fikum. Nah, adapun anaknya, masya Allah tetap nama barakallahu fikum dianggap sebagai kaum muslimin, dianggap sebagai apa? Sebagai anggota masyarakat yang harus disikapi sebagaimana mestinya, nah, barakallahu fikum. Ya, padahal anak suruh tidak berdosa. Ya, untuk melakukan dosa adalah yang melakukan dosa adalah orang tuanya dan dia tidak bisa memilih keluarga rahim yang mana. Dan kenapa anak zina tidak bisa mendapatkan warisan? Ya tadi namara kelafkum ukubah tadi ya, ukubah untuk orang tuanya, namara kelafkum. Ya bukan berarti nggak bisa, misalnya kalau na'barakallahu fikum secara syar'i dia nggak dapat warisan, oh tahu na'barakallahu fikum, dan dia sadar ya gitu ya, na'barakallahu fikum sadar ya sudah, na'barakallahu fikum dia bisa memberikan kepadanya melalui wasiat, ada solusinya, kenapa nggak bisa kan ini, ada solusinya kan itu, dia sadar wah ini anak saya itu nggak disiapkan sama saya, karena dulu saya itu nakal, na'barakallahu fikum. Ya, akhirnya muncullah dia, na'barakallahu fikum, itu ya. Ya. Tapi dia sadar itu, waduh, na'barakallahu fikum. Ya, sih, tak kasih wasiat saja. Jadi, ya, bisa mungkin tambah lebih itu, lebih banyak dapatnya. Ya. Na'barakallahu fikum. Ya, kalau dia bernama kemudian, bukan gak ada solusinya, ada solusi. Ya, tapi ukubah itu tetap harus dijalankan ya. Na'barakallahu fikum, untuk pelajaran bagi dia dan pelajaran bagi yang lainnya. Jok macam-macam gitu, biar enggak macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Naqtahi badal qadar subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.